أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. ألهاكم التكاثر. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. حتى زرتم المقابر. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. كلا سوف تعلمون. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. Dan janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui. كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ. Janganlah begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kemudian, kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Kalla sawfa ta'lamun. Diulangi lagi, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalian akan tahu akibatnya. Kalian akan tahu akibatnya. Menegaskan lagi, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Jangan sekali-kali seperti itu. Seandainya kamu punya ilmu yang yakin, enggak akan seperti itu. Ini menunjukkan jahil itu memang penyakit yang membinasakan. Tidak pernah taklim itu menyebabkan orang itu lalai. Tidak pernah mendatangi majlis taklim itu menyebabkan orang itu tidak memiliki ilmu yakin. Sulit untuk istiqamah yang mengakibatkan lalai. Kalau kita melihat salah satu hal yang menyebabkan kafirnya seseorang itu adalah al-mu'rid. Berpalingnya seorang dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Seorang yang dia tahu tentang Al-Quran, dia mengerti tentang hadis, namun dia tinggalkan, dia tolak itu. Dia tidak mau menggunakannya, dia meninggalkannya. Padahal dia tahu, dia berpaling kepada yang lain. Yang seperti ini menyebabkan seorang kufur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Simak selalu kajian-kajian ilmiah di 101.4 FM Al-Mansurah Purbalingga.